mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salawat, mari salawat, yuk biasa salawat, moga kita semua dapat syafaat, syafaat dari Nabi Muhammad. Ayo salawat, ayo salawat, ada kesempatan ayo kita solawat. Satu kali kita solawat, 10 kebaikan yang akan didapat. Baca solawat, jangan terlambat, apalagi sampai nunggu sudah tersesat. Ayo cepat, mumpung masih ingat, kita semua bersolawat. Salawah Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salawat, mari salawat, yuk biasa salawat, moga kita semua dapat syafaat, syafaat dari Nabi Muhammad. Salawah Rabbuna wa ala alihi wa sahbihi.